Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca berikutnya, yakni Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kita akan masuk di sini di antara bentuk dosa besar yang ke-54. Kita masih pembahasan kepada 54. Buku ini juga ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun yang masyhur, yang terkenal, buku yang membahas tentang masalah dosa-dosa besar itu bukunya Imam Adz-Dzahabi rahmatullahi alaih, Al-Kabair. Demikian juga ada bukunya Al-Imam Al-Haythami Az-Zawajir. Ini buku-buku yang membahas tentang masalah dosa-dosa besar. Disebutkan di situ oleh mereka para ulama, dosa-dosa besar bukan berarti agar orang terjatuh sama sekali, tidak. Sebagaimana dalam hadis Qutaibah bin Al-Yaman dan Al-Anjuma. Ini sungguhnya para sahabat dulu, yas'alu Nabi SAW anil khair. Mereka bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Wasa'alu Nabi SAW anishar maqabatan an aqafi. Aku bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Untuk apa? Untuk aku takut terjatuh kepadanya. Boleh seseorang bertanya tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan suatu jelek. Untuk apa? Untuk dijauhi. Sebagaimana mereka para ulama mengumpulkan dosa-dosa besar itu untuk mereka berhati-hati. Pada pertemuan-pertemuan telah lewat disebutkan di antara dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik syirik akbar, demikian juga syirik asghar. Walaupun di situ dikatakan syirik asghar, syirik yang kecil, tetapi dosanya mereka para ulama mengatakan lebih besar daripada dosa besar. Ingat kita ucapan Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan li an ahlifa billahi shadiqan wa an akdzib khairan li min an ahlifa bighairillah wa ana shadiq. Untuk aku bersumpah dengan nama Allah dan waktu itu aku berdusta, lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah dan aku jujur. Kenapa? Karena seseorang yang dia itu bersumpah, karena seseorang yang dia itu bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala itu jatuh dengan syirik asghar. Sedangkan seseorang yang dia itu yakni melakukan perbuatan dusta itu dosa besar. Tetapi syirik asghar itu, syirik kecil itu lebih besar dosanya daripada dosa besar. Ini semua menunjukkan tentang bahayanya syirik. Kemudian semuanya beliau tentang permasalahan dusta, demikian juga orang yang tidak aman dari orang lain melakukan kerusakan, terus demikian juga pertemuan terakhir lewat disebutkan melaknat, termasuk bentuk dosa besar seorang yang mudah melaknat tidak pada tempatnya. Kemudian sekarang kita akan bahas yang ke-54 dari dosa besar, bab maja'a fi ifsya'i sirr, bab yang menjelaskan tentang menyebarkan rahasia. Termasuk dosa besar adalah menyebarkan rahasia seseorang. Orang yang seperti ini maka dia telah melakukan dosa besar, menyebarkan rahasia seseorang atau rahasia keluarga dia sendiri, sebagaimana nanti akan kita sebutkan hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah ini. Disebutkan di situ oleh para ulama di beberapa syair-syair mereka, yakni kalau kemudian kabar itu, kalau kita mempunyai kabar, kemudian kita mengabari seseorang, kita mengabari seseorang, kita punya kabar yang kita ingin sembunyikan, kemudian kita mengabari seseorang, kemudian orang ini mengabarkan kepada saudaranya. Sudah, kalau sudah dua orang yang dikabari, maka jarang untuk kemudian selamat dari rahasia. Di beberapa syair mereka sebutkan, mungkin bisa ditulis syair yang terkenal dulu kita biasa membacanya. Kullu sirrin jawazal isnain sya'a wa kullu ilmin laisa fil qitasi doa. Kullu sirrin jawazal isnain sya'a wa kullu ilmin laisa fil qitasi doa. Demikian mereka biasa mengucapkan. Kullu sirrin jawazal isnain sya'a wa kullu ilmin laisa fil qitasi doa. Kullu sirrin, setiap rahasia, jawazal isnain, melewati dua orang, sya'a, tersebar sudah, tidak selamat. Biasanya demikian. Setiap rahasia yang lebih dua orang, sudah melewati dua orang, maka tersebar. Kalau kita punya rahasia, kita beritahu satu orang berikan pada yang lain, satu orang saja, sudah, jarang selamat. Setiap rahasia yang melewati dua orang, maka dia akan tersebar. Wa kullu ilmin, dan setiap ilmu, laisa fil kirtas, yang tidak di dalam kertas, maksudnya apa? Yang tidak ditulis, setiap ilmu yang tidak ditulis, dok, hilang. Nah, kita kan bukan hufat, jarang di antara kita yang hufat. Ini penghafal-penghafal Apalagi sekarang fitnahnya besar, yang membuat orang lupa lebih banyak. Kalau dulu mungkin wala alam hiburan-hiburan jarang, kalau sekarang ini di mana-mana. Lagu-lagu, pandangan-pandangan dan sebagainya yang buat orang itu cepat lupa. Oleh karena itu butuh kepada hafalan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan di antara syarat diterima hadis, dikatakan seorang itu thiqah, itu dia menghafal, dan hafalan ada dua. Al-hifdz itsnan. Hafalan dua. Yaitu hifdzul kitabah wa hifdzul sudur. Hifdzul kitabah, hafalan berupa tulisan, wa hifdzul sudur, dan hafalan hati. Hafalan hati ya ini seorang hafalnya. Kalau tidak mampu dia dengan hafalan hati yang dia miliki, akal dia ya dengan apa? Tulisan. Sebagian situ ada sebagian para ulama, Ma'mar bin Rashid rahimahullah taala. Para ulama menyebutkan Ma'mar bin Rashid waktu itu ketika beliau yakni berada di negerinya Basrah, kalau dia menyampaikan hadis di Basrah, maka hadisnya didhaifkan. Ma'mar bin Rashid, kalau dia itu hadisnya itu adalah ada di Basrah, maka hadisnya dhaif. Sebutkan di terjemahnya beliau itu, beliau aslinya adalah di Irak, Basrah. Kemudian belajar di hadapan para ulama yang ada di Son'a, yang ada di Yaman. Kemudian orang-orang yang ada di situ mengetahui keilmuan beliau. Bagaimana mengikat orang ini? Bagaimana mengikat orang yang punya ilmu itu agar tidak berpindah? Dinikahkan dengan orang yang ada di situ. Akhirnya Ma'mar bin Rashid tinggal di Yaman. Tinggal di Yaman, mengajar manusia di situ. Ketika beliau pulang ke negerinya, ya mungkin ziarah seperti seorang punya negeri asli mamanya, dia kembali ke kampung halamannya. Lupa dia membawa bukunya. Karena dia mempunyai hafalan juga, menyandarkan pada hafalan tulisan juga. Ketika dia pulang ke negerinya di Basrah, lupa tidak membawa buku. Atau mungkin dia pikirkan ingin ziarah saja, ternyata orang-orang di situ ingin mengambil ilmu beliau. Nah, ketika dia menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari guru-gurunya, maka hafalan jadi kacau. Oleh karena itu para ulama mengetahui hal yang demikian dan mengatakan hadis Ma'mar bil Basrah dhaif. Hadisnya Ma'mar di Basrah dhaif. Kenapa? Karena dia lupa membawa bukunya. Membawa bukunya. Demikian juga ada sebuah riwayatnya Husayn. Riwayatnya Husayn an Zuhri. Husayn thiqah. Demikian juga Imam Az-Zuhri. Hafidz tabi'in yang paling kuat, paling kuat hafalannya dari murid-muridnya Anas Malik. Anas Malik punya murid yang banyak, di antara Safid bin Aslam al-Bunani 20 tahun berguru di hadapan Anas Malik, tapi kalah dengan Imam Az-Zuhri. Padahal cuma ya ini tidak selama Safid bin Aslam, walaupun berguru 20 tahun tapi kalah dengan Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri hafalannya kuat, tapi riwayatnya Husayn dari Imam Az-Zuhri dhaifah, lemah. Kenapa? Sebutkan dua-duanya sama-sama rijalnya Imam Bukhari. Sama-sama duanya itu adalah rawi-rawi yang ada dalam Sahih Bukhari. Disebutkan kenapa riwayatnya Husayn dari Zuhri dhaif, karena waktu itu Husayn thiqah dia, ketika berguru di hadapan Imam Az-Zuhri dicatat di bukunya beliau, kalau sampai di rumah kan nanti dihafalkan kan. Demikian mereka para ulama al-hadis, bahkan sampai malam mereka menghafal hadis. Ketika dicatat di bukunya, di kertas, dulu pakai kertas atau mungkin tidak seperti sekarang ini, mungkin di yakni lembaran-lembaran yang tidak sebagus sekarang ini. Ketika beliau pulang ke rumahnya, belum sampai di rumah menyalin atau mungkin menghafalnya, ternyata ada angin yang besar. Angin yang besar kemudian apa, catatannya itu terbang dengan angin yang waktu itu beliau membawa kertas itu. Ya ini kertas yang beliau mencatat hafalan dari Imam Az-Zuhri itu hilang diterbangkan oleh angin. Sehingga riwayatnya Imam Husayn dari Imam Az-Zuhri dhaif, lemah. Loh kok demikian mereka para ulama al-hadis mu'tawiyah, mereka hidupnya demikian. Hidupnya dalam mencari hadis. Allah mudahkan mereka jalan-jalan mencari hadis. Ya ini demikian. Ya ini kita kembali kepada permasalahan tadi. Setiap ilmu yang tidak dicatat dalam kertas itu dhaif, hilang. Karena hafalan itu ada dua tadi. Ini hafalan berupa tulisan, demikian juga hafalan berupa sudur, ini berupa hati. Dan dengan itu para ulama, masya Allah yang punya hafalan-hafalan hati. Bagaimana yakni Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu ma'i, ilmu itu bersama aku. Ana fi suq, aku di dalam pasar, aku di dalam rumah, dimanapun dia bersama aku. Karena ilmu itu bersama dengan beliau, di dalam hati beliau. Demikian juga bagaimana Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, ketika buku beliau itu dibakar, beliau mengatakan, Rik, bakar. Fa'inau fi sadri, sungguhnya ilmu itu di dalam hatiku. Kemudian beliau menulis lagi. Demikian juga buku yang terkenal. Bukunya Imam Ibn Hazm, Abu Muhammad Ibn Hazm, Al-Zahiri. Bukunya adalah Al-Muhalla. buku yang terkenal Al-Muhalla itu. Sampai disebut oleh para ulama, Ibnu Hazm ini beliau lebih ucapannya itu lebih tajam dari pedangnya Hajar bin Yusuf As-Saqafi. Hajar bin Yusuf itu disebutkan seorang yang zalim. Sampai Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dibunuh oleh Hajar bin Yusuf ini. Tetapi pedangnya dia itu masih kalah atau mungkin setajam ucapan yang diucapkan oleh Imam Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ibnu Hazm. Bukunya Al-Muhalla. Ketika waktu itu beliau menulis Al-Muhalla, waktu itu yakni raja yang ada di tempat dia itu membencinya sampai akhirnya dibakar buku itu. Beliau mengatakan, bakar saja, fa'inau fisadri, sungguhnya itu di dalam hatiku. Akhirnya setelah dibakar, beliau menulis lagi buku Al-Muhalla itu sampai sekarang bisa kita dapati buku itu. Buku Ibnu Hazm. Sebutkan di sini oleh beliau hadis nomor 109. An-Nabi Sa'id marfu'an dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Sa'id bin Sinan. Seorang sahabat, walaupun beliau masih muda ini, tapi hafalannya banyak. Sebagian masukkan di dalam jajaran sahabat-sahabat yang punya hafalan hadis paling banyak. Sebagaimana kita ketahui paling banyak adalah Abu Hurairah. Sebagaimana Al-Imam Adz-Dzahabi beliau menyebutkan di dalam Muqtah Al-Hufat Tabaqat, para penghafal hadis itu berderajat-derajat. Ini para penghafal hadis itu berderajat-derajat. Wadurwatuhum yang paling puncak di antara mereka itu Abu Hurairah. Para penghafal hadis itu berderajat-derajat. Yang paling banyak, yang paling thiqah adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan penghafal hadis itu yang paling banyak semuanya para ulama ada 6. Abu Hurairah. Kemudian mereka mengatakan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, 3 ini. Kemudian Aisyah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Demikian mereka menyebutkan. Sebagian masukkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, termasuk menghafal hadis yang banyak juga, Jabir bin Abdullah juga. Di antara ini Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang masih muda. Marfu'an, yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terangkat. Rafa'a itu artinya mengangkat, marfu'an diangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu kita akan bahas nanti syarah yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Marfu'an ya, ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyarina," sesungguhnya orang yang paling jelek. Sesungguhnya yang di antara yang paling jelek dari manusia manzilatan derajatnya indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ar-rajul, seseorang, yuhdi ila imraatihi. Sebutkan dalam syarah, dalam Sahih Muslim juga sebutkan, cuma di situ di bawah itu, yasilu ilaiha wa yubashiruha, menjumpai istrinya. Ini dia ini ar-rajul, ini seseorang suami, yuhdi ila imraatihi, ya ini menjumpai, mendatangi, wa yubashiruha, dan menggaulinya. Ya. Wa tufdi ilaih, dan sebaliknya. Perempuan itu menjumpai suaminya juga dan pun bergaul. Hubungan suami istri. Tsumma yunshiru sirruha, kemudian menyebarkan rahasianya. Ah, ini yang paling jelek. Orang yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu seseorang yang dia itu mendatangi istrinya, menggaulinya, kemudian menyebarkan rahasianya. Semua dalam beberapa syarah yakni uyubul badan al-batinah, menyebutkan kejelekan-kejelekan badan yang tersembunyi, menyebarkan kejelekan-kejelekan badan istrinya yang tersembunyi. Disebutkan di dalam Al-Minhaj secara Sahih Muslim. Tahta hadis, di bawah hadis nomor 3527. Semua di sini oleh Imam Nawawi. Ini di antara syarah yang paling bagus. Sebagaimana kita ketahui dulu para ulama menyebutkan di antara buku-buku hadis yang paling bagus itu adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Oleh karena itu mereka berlomba-lomba untuk mensyarah, menjelaskan Sahih Bukhari. Yang paling bagus adalah bukunya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, Fathul Bari. Sedangkan Sahih Muslim yang paling bagus mereka mengatakan adalah bukunya Imam Nawawi, Al-Minhaj. Al-Minhaj syarah Sahih Muslim bin Hajar, itu yang paling bagus. Ada bukunya Al-Mubin, Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya, tapi yang paling bagus mereka menyebutkan bukunya Imam Nawawi. Adapun mereka seorang ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan mora itu tahta adimi sama asahu kutubil hadis minal muwatta. Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak lihat di bawah kolong langit, aku tidak pernah melihat di bawah kolong langit buku yang lebih bagus melebihi bukunya Muwatta Imam Malik. Yani Imam Syafi'i mengatakan tidak ada buku hadis yang lebih bagus dari bukunya Imam Malik Al-Muwatta. Al-Muwatta itu bukunya gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru di hadapan Imam Malik bin Anas. Dan Imam Syafi'i sendiri adalah gurunya Imam Ahmad. Masya Allah, mereka para ulama al-a'immah al-arba'ah ini mengambil ilmu mereka dari guru-guru mereka yang masyhur juga. Imam Ahmad berguru di hadapan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru di hadapan Imam Malik Ibn Anas, Imam Darul Hijrah. Waktu itu Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak melihat buku yang lebih bagus di bawah kolong langit melebihi bukunya Imam Malik Al-Muwatta. Waktu itu Imam Syafi'i ketika berguru di hadapan Imam Malik itu sudah hafal bukunya Al-Muwatta. Bukunya Al-Muwatta yang disyarah oleh Ibn Abdul Bar itu ada Tamhid, demikian juga Al-Istidkar, tebal sekali. Itu sudah dihafal Al-Muwatta itu oleh Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan kalimat itu? Padahal kita ketahui tadi bahwa yang paling bagus Sahih Bukhari. Dikatakan oleh para ulama karena waktu itu Imam Bukhari belum ada, belum lahir Imam Bukhari waktu itu, belum ada Sahih Bukhari. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan tidak ada buku yang lebih bagus dari bukunya Imam Malik, yakni Al-Muwatta. Karena waktu itu Sahih Bukhari belum ada. Harusnya setelah Sahih Bukhari ada, maka Sahih Bukhari lebih bagus. Karena disebutkan dalam Muwatta itu banyak balagot. Balagot itu adalah seperti mursal. Ini sampai pemain tabi'in, pemainnya Az-Zuhri mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini kan tidak sampai kepada Nabi. Demikian juga Imam Malik mengatakan balagoni ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sampai kepadaku bahwa Rasul mengatakan demikian-demikian. Padahal antara Imam Malik sampai kepada Nabi kan jauh. Oleh karena itu martabatnya menjadi lebih rendah daripada Sahih Bukhari. Adapun Sahih Bukhari sambung, semuanya tersambung. Semuanya tersambung. Kalau di situ muhalaf berarti tidak sesuai dengan syarat beliau. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan waktu itu tidak ada yang lebih bagus daripada Muwatta di zamannya? Karena kalau kita lihat sanadnya Imam Malik itu sangat pendek sekali. Di situ buku Muwatta itu dipenuhi dengan kalimat apa? Jadi berkata Imam Malik, penulis buku itu mengatakan hadatsana Nafi', menyampaikan kepada kami Nafi' Ali bin Umar, dari Abdul bin Umar, Ali Nabi SAW. Demikian dipenuhi buku itu Al-Muwatta dengan kalimat ini. Jadi Imam Malik mengambil dari gurunya Nafi'. Nafi' itu budaknya Abdul bin Umar, dari Abdul bin Umar. Sudah sahabat Abdul bin Umar. Sedangkan Nafi' budaknya, orang yang terpercaya. Oleh karena itu dikatakan ini adalah silsilatul dhahab, rantai emas. Karena tidak ada celah. Kalau semakin panjang celah, umpamanya kita dapat kabar dari perantara 5 orang, ya sudah, kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau antara kita dengan orang yang melihat itu cuma satu orang dan orang itu terpercaya, sudah. Seakan-akan sebagian para ulama seperti Imam Madzhabi beliau mengatakan aqsamtu billah, aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala sungguh Nabi mengucapkan. Kenapa? Karena sudah sangat jelas sekali. Dari ini kepada ini langsung kepada sahabat. Oleh karena itu tadi sebutkan Muwatta itu dikatakan buku yang paling bagus sebelum adanya Sahih Bukhari. Sebutkan di sini oleh Imam Nawawi dalam Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, karena buku jadi yang kita sebutkan tadi sebutkan oleh Imam Muslim. Wa fi hadzal hadis tahrimul ifsya'ur rajul. Hadis ini menunjukkan haramnya menyebarkan seorang itu ma yajri bainahu wa baina imratihi, menyebarkan apa yang terjadi di antara dia dan istrinya. Min amri istinta, dari perkara-perkara istinta, yakni pergaulan suami istri. Tetapi disebutkan di sini ada hal-hal yang dia itu boleh. Wa in kana ilaihi hajah, kalau di situ ada hajah keperluan, aw tarattaba alaihi faidah, ada faidahnya, maka ini boleh. Seperti apa? Bi ayyin qira alaihi iraduhu anha. Yakni ketika suami ini ingin menyebutkan alasan dia tidak mendatangi istrinya. Nah, sebagian yang gitu. Loh, kenapa kamu tidak datangi istri kamu? Umpamanya didesak terus oleh bapak perempuan ini. Dia sebutkan karena demikian-demikian. Au tadai alaihi ajz anil jima, atau apa? Menyebutkan tidak mampu mendatangi istri. Kenapa kamu tidak datangi? Ah, karena demikian-demikian. Permasalahan pribadi, ternyata dia tidak ini dan itu. Sampai disebutkan waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Nabi untuk membunuh seseorang di zaman Nabi, ya, karena dia mendatangi yakni mahramnya. Ya. Ketika itu Ali bin Abi Thalib mau melaksanakan perintah Nabi. Ketika beliau mendatangi orang ini, ternyata orang ini keluar dari kolam tidak punya kemaluan. Nah, dari sini jelas tidak mungkin dia melakukan perbuatan zina. Ya kan? Nah, ini diantara hal yang rahasia, tetapi dengan itu ditegakkan hukum. Oh, berarti ini adalah dusta saja. Mungkin dia tidak mempunyai kemaluan, kemudian dia mempunyai apa? Mau dituduh melakukan perzinahan. Di antaranya juga di sini. Kalau perlu di situ untuk menyebutkan permasalahan-permasalahan yang dia itu uyub batinah, aib-aib, cacat-cacat yang dia itu rahasia, kalau perlu di situ boleh. Seperti tadi, alasan dia tidak mendatangi istrinya, atau alasan dia tidak mampu mendatangi istrinya dan semisalnya. Awa nahu dalik pala karahah fi dzikrihi, maka tidak ada karahah untuk menyebutkannya. Kemudian berikutnya, jadi asalnya di sini, kalau seorang menyebarkan rahasia kehidupan rumah tangga atau semisalnya, termasuk dosa besar. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, disebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau dan bapaknya seorang sahabat. Bapaknya Abdullah bin Haram mati di perang Uhud, pernah kita bahas. Maka Imam Nawawi memasukkan di dalam pembahasan hadis-hadis yang menunjukkan karomatul aulia, karomahnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan waktu itu bapaknya Jabir ini, beliau mengatakan, aku besok orang yang pertama kali mati di perang Uhud. Dan benar, beliau pertama kali orang yang mati di perang Uhud, kemudian dikuburkan di satu liang dengan sahabat yang lain, dua orang dalam satu kuburan. Akhirnya Jabir merasa tidak enak, akhirnya dikeluarkan setelah 6 bulan. Bapaknya dikeluarkan dari kuburan itu tidak berubah kecuali sedikit dari telinganya. Demikian disebutkan di dalam Riyadhus Shalihin. Ini Abdullah bin Haram. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu marfu'an, yani sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadatsa ar-rajul bil hadits, apabila seseorang mengucapkan dengan suatu ucapan, summa iltafata, kemudian dia menoleh, fa ya amanah, maka ini adalah amanah. Hasanah Tirmidzi. Hadis ini dihasanah oleh Syalbani. Kalau seseorang berbicara dengan suatu ucapan, kemudian dia menoleh, apa itu maksudnya? Menoleh kanan dan kiri. Contohnya kita mengajak bicara kepada A. Setelah kita berbicara, kita menoleh kanan dan kiri. Maka di sini Nabi mengatakan fahiya amanah, itu amanah. Berarti apa? Berarti di sini isyarat kita tidak ingin ada orang yang mendengar selain dari orang kita ajak bicara. Kalau ada seseorang berbicara kemudian dia menoleh kanan dan ke kiri, maka itu adalah amanah. Semua di situ dalam syarah. Summa iltafata ay yaminan wa shimalan ikhtiyaton, menoleh ke kanan dan kiri sebagai bentuk hati-hati. Fahiya ay dzalika hadis li anna hadis bi makna hikayah. Karena makna hadis ini berarti seakan-akan hikayat. Amanah berarti itu suatu amanah. Dikatakan di sini ay inda man hadatsahu ay hadamahu hukmul amanah fala yajuz itu athaha. Fi isatiha li anna iltifatah, karena menolehnya dia itu habis berbicara menoleh kanan dan kiri. Menolehnya dia itu i'lam liman hadatsahu, memberikan kabar kepada yang diajak bicara, anahu yakhaf ay yasma'a hadatsahu ahad, takut kalau ada yang mendengar seorang pun selain dari dua orang ini. Ya kan, kita ngomong kemudian menoleh kanan dan kiri, ini syarat kita tidak mau untuk orang lain mendengarkan. Di situ ada hadis disebut oleh Syalbani. Syalbani menyebutkan hadis hasan di dalam as-sahihah, hadis nomor 1453. Hadisnya tapi ulah alam itu dhaif, tapi Syalbani menhasankan, istainu ala injahi hawa'is bil kitman, mintalah tolong kalian untuk usaha kalian itu berhasil dengan menyembunyikan. Jadi kita, salah satu jalan supaya kita ini berhasil, sukses, itu rahasia. Tidak usah disebar-sebarkan. Khususnya apa? Kalau seorang mau menikah. Dan demikian sebagian menyebutkan ketika mau menikah itu dirahasiakan. Fa'inna kulla di nikmatin maksud, sesungguhnya orang yang punya nikmat itu maksud, maksud dihasati. Setiap yang punya nikmat itu adalah dihasati. Oleh karena itu kalian rahasia saja. Tapi sebagian orang-orang yang mempunyai tandim, organisasi-organisasi yang rahasia-rahasia itu menggunakan hadis ini. Istainu ala injah hawa'ij bil kitman. Ini minta tolonglah kalian agar sukses usaha kalian itu dengan rahasia. Demikian. Berdasarkan dengan hadis ini. Tidak, hal ini seperti hal-hal yang dia itu adalah saat ini tadi nikah atau mungkin bisnis mamanya supaya tidak didahului orang, dia sembunyi-sembunyi, ya, seperti itu ulalam boleh. Kemudian berikutnya disebutkan hadis yang terakhir nomor 111 wali Ahmad an Abi Darda radhiyallahu sekian oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Darda, hadisnya dhaif ya. Di situ ada Ubaidullah Ibnul Walid Al-Wasofi matruk. Ubaidillah bin Walid Al-Wasofi ini matruk, ditinggalkan. Marfu'an sampai pada Nabi SAW, dhaif, mungkar, tidak bisa dipakai. Man sami'a min rajulin haditsan, barang siapa yang mendengar dari seorang suatu hadis, la yuhibbu ayyuzkar, tidak suka untuk disebutkan anhu dari dia, tidak untuk diketahui orang lain, fahuwa amanah, maka ini adalah amanah, wa illam yastaqimuh, walaupun dia tidak meminta untuk disembunyikan. Hadisnya mungkar. Adapun hadis tadi, hadis Sahih Muslim, sebagian para ulama tadi kita sebutkan hadis pertama itu sebagian membicarakan, tetapi disebutkan situ ada penguatnya dari riwayat Imam At-Tabrani. Adapun sebagian mendhaifkan karena di situ ada rawi Umar bin Hamzah Al-Umari. Tukuli ma fihi, dibicarakan hafalannya. Sebagian mengingkari, tapi ada penguatnya. Sampai di sini subhanallahi walhamdulillah.